Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya pertanyaan yang cukup menggelitik nih. Iya, apa tuh? Apakah AI, ya kita sebutnya AI ya, kayak bahasa Inggris itu, bakal ngambil alih peran kita? Maksudnya manusia, terutama di pekerjaan gitu. Wah, topik panas ini. Teknologinya kan melesat cepet banget ya. Betul. Makanya perdebatannya juga, wah, seru banget di mana-mana. Nah, di Indonesia sendiri, kita ada sosok kayak Ades Aulia. Pernah dengar? Oh, Ades Aulia. Iya. Praktisi AI yang cukup aktif itu kan? Iya, betul. Nah, bagi dia, ini AI bukan sekedar alat baru atau mainan, tapi udah jadi mitra strategis. Mitra strategis ya? Untuk apa tuh biasanya? Buat bantu kembangin bisnisnya, buat branding juga di medsos. Tapi yang menarik, dia juga sering ngingetin, kita mesti hati-hati juga pakainya. Menarik. Ada keseimbangan di situ ya? Nah, iya. Makanya yuk kita coba bedah lebih dalam nih pandangan-pandangan soal masa depan AI ini gimana sih sebenarnya? Boleh, boleh. Jadi kan emang perdebatannya ini gimana ya? Cukup terpolarisasi ya. Ada dua kubu besar lah kasarnya. Oke, gimana tuh? Di satu sisi ada yang optimis banget. Mereka lihat AI ini sebagai alat bantu. Istilah kerennya augmentation. Augmentasi, pelengkap gitu ya? Tepat, pelengkap kemampuan manusia. Kayak Ian LeCun dari Meta. Dia kan salah satu godfather of AI tuh. Oh iya, LeCun. Dia percaya AI ini bakal jadi semacam perkakas super. Canggih banget. Tapi ujung-ujungnya manusia tetap jadi bosnya gitu. Jadi kita yang kontrol ya? Iya. Terus ada lagi Andrew Ng, salah satu pendiri Coursera. Dia lebih jauh lagi mikirnya. Gimana tuh Andrew Ng? Dia yakin AI ini malah bisa menciptakan pekerjaan baru, nggak cuma ngilangin. Pekerjaan baru? Contohnya apa? Ya kayak ahli data makin dibutuhin. Terus spesialis etika AI, gitu-gitu. Sambil ningkatin produktivitas kita juga. Misalnya bantu diagnosis kesehatan lebih cepat. Atau bikin sistem pendidikan yang lebih personal buat tiap orang. Nah, ini nyambung sama Ades Aulia tadi ya. Dia kan pakai AI buat efisiensi kerja, buat branding. Itu contoh augmentasi di lapangan gitu ya. Betul banget. Ades itu kan pakai AI buat tugas-tugas spesifik. Jadi waktunya dia bisa bebas buat mikirin hal strategis lain. AI jadi kayak partner kerja. Oke. Itu sisi optimisnya. Kedengarannya bagus ya. AI sebagai partner. Iya kan? Tapi, pasti ada sisi lain ya kan? Yang lebih waspada gitu. Nah, itu dia. Ada sisi pandang yang beda banget, bahkan cenderung khawatir. Siapa tuh biasanya yang menyuarakan ini? Salah satu yang paling vokal belakangan ini Jeffrey Hinton. Dia juga godfather of AI sama kayak LeCun. Oh, Hinton? Yang baru keluar dari Google itu ya? Iya, betul. Dia sampai resign biar bisa lebih bebas ngomongin soal bahaya AI ini. Sebahaya apa sih emang ya menurut dia? Sampai ada yang bilang dia prediksi resiko kepunahan segala. Nah, ini yang bikin kaget banyak orang. Dia ngasih estimasi yang ya ampun lumayan bikin merinding. Resiko 10-20% AI bisa mengarah ke kepunahan manusia. Serius? 10-20%? Dalam berapa lama? Dalam 30 tahun ke depan katanya. Kalau, ya itu tadi, kalau pengembangannya nggak dikendalikan dengan super hati-hati. Wah, gila juga ya angkanya. Kekhawatirannya apa persisnya? Dia khawatir AI bisa jadi super cerdas, terus lepas kendali. Bisa aja dia manipulasi manusia, atau malah punya tujuannya sendiri yang beda sama kita. Bisa punya tujuan sendiri ya? Iya. Dia juga kritik keras perusahaan teknologi besar. Mungkin mereka terlalu fokus kejar profit, ngorbanin sisi keamanannya. Apalagi regulasi globalnya kan masih abu-abu banget sekarang. Waduh, kalau pionir kayak Hinton aja udah ngomong gitu, kita mesti dengerin sih ya. Ini jadi ingat lagi sama pesannya Ades Aulia tadi. Tentang apa tuh? Tentang pentingnya kesadaran etis. Jadi bukan cuma soal canggihnya teknologi, tapi gimana kita ngembangin dan pakainya. Bener nggak? Sangat relevan. Kesadaran etis, tata kelola, itu jadi kunci banget. Sama kayak yang dibilang Hinton dan mungkin yang coba dipraktekan Ades juga ya dalam skala dia. Manfaatin teknologinya tapi tetap waspada dan pakai pertimbangan etis. Oke, jadi ada optimis, LeCun, Nge, Ades, ada yang sangat waspada, Hinton. Ada lagi nggak sih pandangan lain yang mungkin lebih liar gitu? Oh, ada dulu. Yang lebih futuristik dan radikal, contohnya Elon Musk. Nah, Musk, dia kan sering banget ngomongin AI. Gimana pandangannya? Dia pernah bilang AI itu bakal ngambil alih semua pekerjaan. Semuanya. Jadi kerja buat manusia itu sifatnya jadi opsional. Kerja jadi opsional? Terus kita ngapain dong? Duitnya dari mana? Nah, solusinya, kata dia, kita butuh semacam pendapatan tinggi universal. Jadi semua orang dapat tunjangan hidup gitu, dari negara atau entah dari mana. Itu visi yang jauh banget ya. Realistis gak sih? Ya, itu perdebatannya panjang lagi. Tapi intinya dia lihat potensi otomatisasi total. Mirip-mirip Mark Zuckerberg dari Meta. Zuckerberg gimana? Dia pernah kasih indikasi kalau AI mungkin udah bisa ngerjain tugas engineer level menengah di tahun 2025. Itu kan berarti perubahan besar di cara rekrutmen nanti. Wah, 2025 itu deket banget loh. Makanya, ini nyambung ke isu otomatisasi besar-besaran. Tapi, ada juga peneliti kayak Eric Brynjolfsson dari Stanford, dia ngingetin soal perangkap Turing. Perangkap Turing? Apalagi tuh? Maksudnya, kita ini mungkin terlalu fokus bikin AI buat niruin kerjaan manusia yang udah ada sekarang. Bukannya mikir gimana AI bisa bantu kita ciptain cara kerja baru yang lebih inovatif. Jadi malah ngebatesin potensi AI itu sendiri. Oh, jadi kita bikin AI jadi tukang tiru aja, bukan partner buat inovasi baru. Gitu ya? Kurang lebih gitu. Makanya tokoh kayak Fei-Fei Li dari Stanford HCI atau Andy Jung lagi, mereka dorongnya yaitu tadi, augmentasi. Balik lagi ke augmentasi ya? Iya, biarin AI kerjain tugas yang bahaya, yang monoton, yang repetitif. Jadi kita, manusia, bisa fokus ke hal yang lebih kompleks, lebih kreatif, atau yang butuh empati, yang lebih bermakna lah. Masuk akal sih. Nah, di ujung spektrum optimisme yang paling ekstrim, ada Ray Kurzweil. Dia malah prediksi AGI. AGI, Artificial General Intelligence. Iya, kecerdasan AI yang setara manusia. Katanya bisa tercapai di 2029. Terus nanti ada singularity di 2045. Singularity. Momen manusia nyatu sama AI itu ya. Wah, makin kayak fiksi ilmiah aja ini. Iya, emang kedengerannya gitu. Tapi itu semua bagian dari spektrum pandangan yang ada sekarang. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya. Kalau kerja jadi opsional, kayak kata Musk, ini kan bukan cuma soal duit atau ekonomi. Betul. Ini lebih dalam lagi. Nyentuh pertanyaan mendasar. Terus, apa makna hidup kita? Kalau AI bisa lakuin semuanya lebih baik dari kita. Nah, ini pertanyaan juga buat Anda nih yang lagi dengerin. Gimana coba? Pertanyaan itu krusial banget. Dan jujur aja ya, belum ada jawaban pastinya. Kita lihat tadi kan, spektrumnya lebar banget. Ada yang lihat AI cuma alat bantu super, kayak lekun, geng, atau praktiknya Ades Aulia. Ada yang lihat potensi penggantian pekerjaan, kayak Zuckerberg, atau sebagian pandangan Musk. Sampai yang lihat ada risiko eksistensial, kayak Hinton. Jadi benar-benar belum jelas arahnya kemana ya? Belum, tapi riset dari Stanford, misalnya dari Jennifer Ecker, itu nunjukin kalau fokus ke augmentasi, di mana AI bantu manusia, itu cenderung lebih baik. Nggak cuma buat ekonomi, tapi juga buat kesejahteraan kita, buat rasa berarti sebagai manusia. Jadi lebih baik fokus bikin AI jadi partner ya, bukan pengganti. Kayaknya gitu arah yang lebih positif. Kuncinya ya balik lagi ke tata kelola yang bijak, etika yang kuat, kayak yang ditekankan Susan Athey juga dari Stanford. Dan yaitu nemuin keseimbangan antara manfaatin potensi dan tetap waspada. Persis kayak pendekatannya Ades Aulia tadi. Oke, jadi rangkumannya nih, AI ini bisa jadi macam-macam perannya. Bisa jadi teman kerja super kita, bisa jadi pengganti kita di banyak kerjaan, atau skenario terburuknya bisa jadi ancaman. Diskusi ini jelas baru awal banget ya? Masih panjang perjalanannya. Teknologi terus maju, perdebatan pasti jalan terus. Iya. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan buat Anda renungin lagi. Apa tuh? Mengingat AI itu kan belajar dari data yang kita kasih. Dia niru pola pikir kita, logika kita, bahkan mungkin bias-bias kita juga. Iya, benar juga. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan kekhawatiran terbesar kita soal AI, misalnya soal potensi manipulasi, atau dia punya tujuan sendiri yang aneh, itu sebenarnya cuma cerminan dari sisi gelap potensi kita sendiri sebagai manusia. Cerminan dari diri kita, gitu. Wah, dalam juga ya pemikirannya. Sesuatu buat kita bawa pulang dan pikirin masing-masing. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak penjelajahan kita kali ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.